dan cedera bintang. Berawan jauh di depan, iring berdeap panjang, mengiringkan kau pergi semayang. Putra terlahir dari bangsaku, pencetus tekad penyatu. Putra terlahir dari kaumku, pembawa bangsa menuju tanah-tanah merdeka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.